بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah, melaksanakan ibadah yang menjadi tiang agama kita, melanjutkan ibadah tersebut dengan ibadah yang sangat mulia yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga dengan ketakwaan yang terus kita tingkatkan, keikhlasan yang terus kita perbaiki, dan ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus kita tingkatkan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala bagi kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala ganti dengan balasan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan menjadikan sakit mereka sebagai penggugur pahala atau penggugur dosa yang mereka alami. Dan bagi kita, bagi kaum muslimin yang masih kurang dalam ketakwaannya kepada Allah, yang masih menyia-nyiakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada keberkahan dalam hidup kecuali kita melandaskan hidup kita menuju Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada sebuah musibah, kepada sebuah fitnah, kepada sebuah ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang beriman di antara kalian. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sumber musibah yang tidak hanya menimpa kita akan tapi menimpa kaum muslimin seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dalil-dalil yang berkaitan tentang kemuliaan atau keutamaan tatkala kita menuntut ilmu agama. Dan kitab yang akan kita bahas kelanjutan pembahasan pada malam hari ini adalah kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab yang dapat menambah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituliskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah Dan sekarang kita akan lanjutkan ucapan beliau atau tulisan beliau. Qala al-musannifu hafidhallahu ta'ala wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, kehendaki baginya meningkatnya derajat dia sebagai seorang mukmin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Beliau melanjutkan, wa min a'dhami ma yubayyinu fadlal ilmi wa ahli. Dan termasuk diantara yang dapat menjelaskan secara gamblang keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu agama, wa anna man wuffiqa lahu faqad wuffiqa lil khairi kulli. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala menambah pundi-pundi pahalanya dengan menuntut ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik yang sangat besar. Diberikan kepadanya kebaikan untuk bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yadulluna ala dhalika tankiru lafdati khair. Yang mana hal tersebut ditunjukkan dengan konteks lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat khair. Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat tersebut dengan sighah nakirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala khaira. Khaira di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkannya dengan sighah nakirah. Mungkin bagi teman-teman atau ikhwah yang sudah belajar ilmu nahwu, tatkala isim ditinjau dari kejelasannya ada dua macam. Yang pertama, nakirah, yang kedua adalah ma'rifat. Ya tentu di sana ada contoh-contoh atau tanda-tanda yang menjadikan isim tersebut ma'rifat. Di antara salah satu tanda yang menjadikan isim kita katakan sebagai isim yang ma'rifat adalah tatkala didahului alif lam. Akan tapi salah satu contoh tanda yang menjadikan isim tersebut tidak ma'rifat adalah tidak ada alif lamnya. Jadi makna khair di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni tidak ada alif lamnya, sedangkan isim nakirah berarti umum. An-nakirah tufidul umum, bahwasanya isim nakirah menunjukkan keumuman, yakni artinya segala macam kebaikan akan ia dapatkan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan baginya agama. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menginginkan kebaikan yang sangat banyak untuk orang tersebut. Dan faedahnya yang lain, bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita diberikan kebaikan oleh orang lain, maka sunnah kita atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan jazakallahu khairan tatkala satu orang, atau tatkala banyak ucapannya adalah jazakumullahu khairan. Titik permasalahannya pembahasan kita adalah di kalimat khairo. Kalimat khairo di sini tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada alif lamnya. Sedangkan tatkala ada sebuah kalimat tidak terdapat alif lam, maka kita golongkan dia kepada isim nakirah yang artinya menunjukkan keumuman. Berbeda tatkala kita cantumkan di situ jazakallahul khair. Berbeda artinya. Jadi ada alif lam dan tidak ada alif lam sangat berbeda. Artinya tatkala kita masukkan di situ alif lam, artinya khusus, hanya kebaikan-kebaikan yang khusus saja. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita kalimatnya adalah khaira, tidak ada alif lamnya, sehingga menunjukkan kepada kita semoga Allah membalas Anda dengan berbagai macam kebaikan. Ditunjukkan oleh kalimat khairo yang tidak ada alif lamnya, masuk dalam kategori isim nakirah. Kemudian yadulluna ala tankiri lafdhati khair fil hadis liya'ummal khairi kullihi wa yashmalul qalilu minhu qalila minhu wal katsir. Ya, dari hadis tersebut ditunjukkan dengan kalimat al khair liya'ummal khair, agar kebaikan itu umum, mencakup segala macam kebaikan. Ya, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka kebaikan tersebut akan mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Fil hadis liya'ummal khairi kullihi wa yashmalul qalil minhu wal katsir, mencakup sedikit dan banyak. Segala macam kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut, baik sedikit ataupun banyak, baik kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan dunia akhirat, banyak dan sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kita dalam perkara agama kita, ya, sebuah kesempatan yang sangat besar yang tidak bisa kita, jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, tatkala kita belum bisa diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu agama, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut melalui orang lain, melalui keluarga kita, melalui anak kita misalnya. Maka jangan sampai itu kesempatan tersebut kita sia-siakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khaira. Jadi al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah seorang murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan hadis tersebut melalui pemahaman kebalikannya, atau dalam bahasa usul fikihnya dinamakan mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan patokan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, adalah tatkala hamba tersebut Allah pahamkan dalam urusan agamanya atau ingin memahami urusan agamanya. Beliau rahimahullah mengatakan, wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khaira. Hal ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang hamba Allah belum berikan kepada dia kesempatan untuk bisa memahami ilmu agamanya, lam yurid bihi khaira, berarti Allah belum inginkan untuk hamba tersebut sebuah kebaikan yang sangat banyak. Ya, wa hadza yadullu, ini menunjukkan tatkala seorang itu belum Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa memahami ilmu agamanya, berarti Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan kebaikan yang sangat banyak untuk orang tersebut. Oleh karenanya tugas kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dikehendaki baginya kebaikan adalah dengan mencari sebab-sebab, mencari wasilah-wasilah yang dapat menjadikan kita paham akan ilmu agama kita. Karena janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala seorang hamba itu mempelajari ilmu agamanya, ya, menggali ilmu para nabi, para masyayikh, ya, para ulama, bahwasanya itu merupakan sebuah kebaikan. Janji Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari diri kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, mana yang menunjukkan kebaikan agama Islam, mana yang tidak, mana yang, ya, amalan-amalan ibadah yang harus kita terus tingkatkan keikhlasan kita di dalam amalan tersebut. Jadi wajar tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan yang sangat banyak tatkala seorang hamba itu menuntut ilmu agama. Jadi wajar tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu agama keluar dari rumahnya, maka akan diberikan kemudahan bagi dia jalan menuju surga, karena kebaikan yang sangat banyak yang akan kita dapat dan tatkala kita merapat ke dalam majelis ilmu yang ada pada zaman kita sekarang. Kama anna man arada bi khaira faqahahu fi dinihi. Barang siapa juga sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam agamanya. wa man faqqahahu fi dinihi faqad arada bihi khaira. Barang siapa yang dipahamkan dia dalam urusan agamanya, bahwasanya Allah orang tersebut diinginkan baginya kebaikan. Idzan urida bil fiqhil ilmi al mustalzim lil amal. Bahwasanya yang diinginkan faqih, yang dimaksudkan dengan faqih al fiqh, memahami ilmu agama, adalah ilmu yang mengharuskan orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada seorang hamba dengan ilmu agamanya adalah tatkala hamba tersebut mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Mengamalkan ilmu tauhid yang dia pelajari, mengamalkan ilmu fikih yang dia pelajari, mengamalkan ilmu akidah, manhaj, adab, akhlak, ya, kemudian tazkiyatun nufus, sehingga kebaikan tersebut akan benar-benar sangat terbuka tatkala hamba tersebut mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Hakikat ilmu, ya, hakikat dari kebaikan ilmu tidak akan bisa terbongkar, tidak akan bisa terbuka, tak akan bisa memberikan kebaikan bagi seorang hamba tersebut kecuali orang tersebut mengamalkan ilmu yang dia miliki. Karena hakikat dari ilmu adalah al-ilmu man tafa'a wa nafa'a. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang orang tersebut mengambil manfaat dari ilmu tadi, dan ilmu tersebut bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai tatkala kita mempelajari ilmu agama, kita memberikan manfaat untuk orang lain, tapi kita belum bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ya, kita mengamalkan ilmu kita tersebut, sehingga hakikat ilmu syar'i yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita raih, dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan melalui penuntut ilmu agama. Kemudian wa ma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqqahahu fiddin faqad urida bihi khayra. Adapun yang diinginkan hanya sekedar ilmu agama saja, yang diinginkan hanya sekedar ilmunya saja tanpa amal, maka ini tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala memahamkan seorang itu dalam agamanya dengan dibukakannya pintu kebaikan adalah tatkala hamba tersebut mengamalkan ilmunya. Jadi maksud dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka hamba tersebut akan dimudahkan dalam urusan agamanya. Bagi siapa? Kebaikan tersebut akan terbuka bagi hamba yang mengamalkan ilmu tersebut. Bagi seorang muslim yang konsisten, yang sedikit demi sedikit, yang berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Karena dalam peribahasa Arab pernah mengatakan al-amalu thamaratul ilm, atau al-ilmu bila amalin kasyadirati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Nampak indah dipandang dari jauh, hijau, besar, menaungi. Akan tapi tanpa sebuah amalan, pohon tersebut tidak bisa diambil buahnya. Pohon yang bagus adalah pohon yang dapat menaungi orang yang di bawahnya, dan orang yang di bawahnya juga bisa mengambil manfaat berupa buah dari pohon tersebut. Seorang muslim yang baik, yang bijak, yang akan terlihat semakin sempurna tatkala seorang muslim tersebut mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu agama tersebut dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian mengamalkan ilmu tadi. Sehingga kita tidak masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang itu menuntut ilmu agama akan tapi tidak mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau mengatakan kepada manusia ini dan itu. Indallahi an taqulu ma la taf'alun, akan tapi engkau tidak mengerjakan apa yang engkau katakan kepada umat manusia yang lainnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay lam yata'allam qawaidil Islam wa ma yattasilu biha minal furu'i faqad hurimal khair. Bahwasanya seorang yang diberikan kesempatan akan tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk bisa mempelajari ilmu agama, untuk bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas ibadah dia, memperbaiki keikhlasan dia, mengikuti atau memperbaiki ittiba dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad hurimal khair, maka sungguh dia tidak telah diharamkan dari perbuatan atau kebaikan yang sangat banyak. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan, memberikan umur, memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk bisa merapat ke dalam majelis ilmu, untuk bisa menuntut ilmu agama, tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, faqad hurimal khair, kata Ibnu Hajar, sungguh dia telah dihalangi, ya, sungguh dia telah dihijabi, diharamkan dari kebaikan yang sangat sangat banyak. Li'anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin. Karena seorang yang tidak mengetahui perkara-perkara agamanya, maka dia tidak akan bisa memahami dan tidak bisa menjadi seorang atau talib fiqih. Fayasihhu ayyu safa bi annahu ma urida bihil khair. Maka sungguh benar tatkala orang tersebut disifati orang yang dihalangi dari berbagai macam kebaikan. Wa innama nalal ilmu hadhil makana al-'azimah li'annahu wasilatun li'adhamil ghayati wa hiya ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Mengapa ilmu bisa mencapai derajat yang sangat tinggi dalam agama kita? Jadi Syekh di sini ingin menjelaskan mengapa saya masukkan menuntut ilmu agama di pembahasan paling awal. Mengapa ilmu agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita? Mempelajari ilmu agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari amalan-amalan yang lainnya. Karena dengan menuntut ilmu agama tersebut akan menjadi wasilah yang terbesar kita bisa mengerjakan amalan ibadah yang totalitas. Bisa mengerjakan amalan-amalan ibadah yang baik. Bisa mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengetahui hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengetahui kewajiban seorang hamba, apa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengetahui kewajiban apa yang ia harus penuhi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menuntut ilmu agama tersebut menjadi wasilah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mengetahui ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatun nabi, mengetahui nabi, mengetahui agama Islam merupakan perkara yang sangat diwajibkan bagi seorang muslim. Dan dalam qaid fikihah mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna dengan suatu itu, maka sesuatu itu menjadi sebuah hal yang wajib. Misal Allah Subhanahu wa taala, atau konsekuensi kita sebagai seorang muslim mewajibkan kepada kita untuk mengetahui syariat Islam. Syariat Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus kita terus pelajari, yang harus kita emban amanahnya. Dan di sana ada ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Yang mana amalan menuntut ilmu agama ini akan menjadi wasilah kita bisa mengetahui berbagai macam perkara yang berkaitan dengan agama ini. Karena tujuannya itu wajib, maka wasilah tersebut akan mendapati hukum yang sama, yaitu hukumnya wajib. Karena dia menjadi wasilah untuk bisa memahami sesuatu hal yang wajib. Ini amalan dari kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna dengan suatu tersebut, maka suatu tersebut menjadi suatu hal yang wajib karena dia menjadi wasilah untuk mengantarkan kita kepada suatu hal yang paling wajib. Contoh yang lain yang mungkin banyak kita ketahui adalah bahasa Arab misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang namanya kewajiban harus kita tunaikan, ya, harus kita tunaikan. Sedangkan di sana ada wasilah-wasilah, ada sebab-sebab, ada jembatan-jembatan yang dapat menjadikan kita paham akan ilmu agama tersebut. Di antara salah satunya, ya, ini yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zaman kita sekarang, meskipun sudah banyak buku-buku terjemahan, meskipun sudah banyak kamus, akan tapi harus kita tanamkan dalam hati ini bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib harus bisa memunculkan dalam hati kewajiban kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab tersebut, karena dengan mempelajarinya saja kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui di sana ada wasilah-wasilah. Ada wasilah yang dapat mengantarkan kita dengan kewajiban tersebut kecuali mempelajari bahasa Arab. Karena tujuan dari hal tadi adalah mempelajari ilmu agama merupakan sebuah kewajiban, maka wasilahnya juga memiliki hukum yang sama, yaitu wajib. Adalah mempelajari bahasa Arab, hukumnya juga wajib. Kenapa bahasa Arab memiliki hukum wajib? Karena tujuan dan menjadi wasilah untuk bisa menunaikan suatu hal yang wajib bagi seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang wajib tidak sempurna dengan suatu hal yang tadi, maka suatu hal yang tadi menjadi hukumnya wajib, sama dengan hukum wasilah atau hukum tujuan dari hal tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, fal ilmu laisa maqsudan lidatihi, bahwasanya ilmu itu bukan tujuan, bukan zatnya itu menjadi tujuan. Jadi tujuannya itu bukan kita menuntut ilmu agama saja. Tujuannya adalah bukan kita menumpuk ilmu agama tersebut, ditumpuk. Akan tapi wa innama huwa maqsudun li ghairihi. Akan tapi ilmu agama menjadi maksud tujuan untuk mengamalkan hal yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi ilmu bukan tujuan utama atau tujuan inti. Akan tapi tujuan inti dari kita mempelajari ilmu agama adalah untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mencapai suatu hal yang menjadi tujuan kita, wahuwal amal, yaitu mengamalkan amalan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak bisa mengetahui amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa mengetahui amalan-amalan ibadah yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat, yang diamalkan oleh tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kecuali dengan menuntut ilmu agama. Akan tapi tujuan intinya bukan kita menuntut ilmu agama itu. Tujuan dari menuntut ilmu agama tersebut agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa memilah-milih, agar kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ilmi syar'iyyin fa talaba syar'u lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatu ila ta'abbudi billahi ta'ala la min jihatin ukhra. Ya, tadi seperti yang disampaikan tadi bahwasanya menuntut ilmu tersebut merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kita kepada perbaikan amal, perbaikan tauhid dan ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tujuannya wajib, maka wasilahnya memiliki hukum yang sama, yaitu sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Wa yadullu ala dzalika umur, dan ditunjukkan beberapa perkara. Jadi Syekh di sini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya inti sari dari ilmu tersebut adalah amal, dan ilmu bukan sebagai tujuan inti. Menumpuk ilmu agama bukan sebagai tujuan inti. Yang pertama, ahaduha anna syara'a innama ja'a bitta'abbud wa huwal maqsudu min bi'atsatil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Bahwasanya yang pertama, alasan yang pertama mengapa ilmu agama tidak menjadi tujuan inti akan tapi tujuannya adalah ibadah, yang pertama bahwasanya syariat ini didatangkan kepada kita tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama Ja'a asy-syar'u bit-ta'abbud, bahwasanya syariat datang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Jadi kita bisa mengambil faedah inti dari sebuah perintah. Asy-syar' syariat datang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita juga mengambil faedah bahwasanya inti sarinya adalah ibadah, bukan menuntut ilmu. Jadi Syekh di sini ingin memaparkan kepada kita ada beberapa alasan, ada beberapa argumen yang menjadikan tujuan inti sari utama bukan menuntut ilmu agama, akan tapi tujuan ilmu tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, mir rasulin, dari kalangan para rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali kami wahyukan kepada mereka, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, ana fa'budun, maka sembahlah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menguatkan argumen, menguatkan yakni landasan bahwasanya inti sari dari agama kita adalah amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Inna anzalna ilaikal kitab, bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'an. Bilhaq, dengan kebaikan, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dalam rangka ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dhalika minal ayati allati la takadu tuhsa illa bikulfah, dan semisal ayat tersebut, ya, yang hampir saja tidak terhingga ayat-ayatnya, menjelaskan kepada kita inti sari dari sebuah syariat. Risalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsani, kemudian landasan yang kedua yang dipaparkan oleh beliau di sini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya inti sari dari agama ini adalah ibadah. Ma jaa'a minal adillati dallati 'ala anna ruhal 'ilmi huwal 'amal. Bahwasanya di sana banyak al adillah, adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ruh, inti sari dari ruhul ilmi, inti sari ruhnya ilmu adalah al-amal. Di sana ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita inti sari dari sebuah ilmu adalah amal dari ilmu tersebut. Wa illa fal ilmu ariyatun wa ghayru muntafi'in bihi. Tatkala ilmu tersebut tidak dibarengi dengan amalan, maka ilmu tersebut hakikatnya adalah ariyah. Ariyah itu arti secara bahasanya adalah ilmu tersebut telanjang, ilmu tersebut tidak berbusana, ilmu tersebut tidak memiliki harga. Tatkala ilmu tersebut tidak dibarengi dengan sebuah amalan, wa ghayra muntafi'in bihi, dan ilmu tersebut tidak akan pernah bermanfaat untuk orang yang mempelajari. Jadi inti sari dari ilmu itu, inti sari dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan dia menuju surga adalah tatkala ilmu tersebut diamalkan. Inti sari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan kepada kita kapan? Tatkala ilmu tersebut dibarengi dengan amalan. Termasuk dalam Al-Qur'an. Bisa jadi Al-Qur'an yang kita pelajari tatkala kita tidak amalkan, maka Al-Qur'an tersebut akan menjadi bumerang bagi kita. Fal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, maka Al-Quran bisa jadi tersebut, Al-Quran tadi menjadi pembela mutatkala di akhirat, membela orang-orang yang membacanya. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menjadikan, menjelaskan bahwasanya Al-Quran akan menjadi pembela orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena pada hari kiamat Al-Quran tersebut akan datang kepada orang-orang yang membacanya sebagai syafaat, orang yang memberikan bantuan tatkala di akhirat kelak. Kapan Al-Quran tersebut akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membacanya? Tatkala orang-orang tersebut membaca, memahami maknanya dan mengamalkan isi dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu agama. Tatkala ilmu tersebut dibarengi dengan sebuah amalan, maka ilmu tersebut yang akan membela orang-orang tadi yang mempelajari ilmu agama, sehingga tidak bisa menjadi bumerang tatkala orang tersebut mengamalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Bahwasanya orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Mengapa mereka bisa menjadi orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka membarengi ilmu agama mereka dengan amalan. Tatkala kita mempelajari ilmu agama, tatkala kita menuntut ilmu agama, mempelajari, belajar, ya, baik di pesantren, baik di majelis-majelis ilmu yang ada, akan tapi ilmu belum meresap, ilmu belum memberikan bekas dalam hati kita, bisa jadi salah satu sebabnya adalah kita kurang mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Tatkala ilmu yang kita pelajari, ya, memberikan bekas yang baik dalam hati kita, bisa jadi itu dikarenakan amalan kita yang sangat banyak dengan ilmu yang kita pelajari. Akan tapi tatkala kita belajar di pesantren, belajar di lembaga-lembaga yang ada, menuntut ilmu agama, mendatangi majelis ilmu, berbagai macam ilmu yang kita pelajari, akidah, manhaj, fikih, berbagai macam ilmu yang kita pelajari, berbagai macam program-program pelajaran yang kita ikuti di grup-grup yang ada, berbagai macam daurah yang kita ikuti, akan tapi hati ini masih terasa kering, hati ini belum bisa peka dengan keadaan, hati ini belum bisa peka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah kurangnya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, ilmu kita bisa dikatakan sudah cukup, sudah banyak. Ilmu kita yang kita pelajari dengan adab-adab yang disampaikan oleh melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mengapa kita merasakan ilmu kita masih saja sedikit, ilmu kita masih saja kurang rasanya? Dikarenakan belum membarengi ilmu tersebut dengan amalan. Ilmu akan merasuk ke dalam hati tatkala kita konsisten berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Laisa maqsudan fahadihil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, mempelajari syariat-syariatnya dan orang-orang yang tidak mempelajari syariat agamanya? "Innama yatadzakkaru ulul albab." Bahwasanya hanyalah orang-orang yang berakal yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahadil adillatil wa ghairiha tadullu ala anna al-ilmi wasilatun ala anna al-ilma wasilatun minal wasail laysa maqsudan li nafsihi min haythun nadhari syar'i. Fahadil adillah, maka dalil-dalil ini dan yang selainnya menunjukkan bahwasanya inti sari dari ilmu adalah dia sebagai wasilah, sebagai jembatan dari berbagai macam wasilah yang ada. Laisa maqsudan li nafsihi, bukan sebagai tujuan inti dari ilmu tersebut, akan tapi dia hanya menjadi sebagai jembatan, sebagai wasilah kepada kita untuk bisa memahami syariat, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Wa innama huwa wasilatun ilal amal, bahwasanya dia ala ilmu wasilatun ilal amal, wasilah untuk beramal. Wa kullu ma warada fi fadlil ilmi innama huwa thabitun lil ilmi min jihati ma huwa mukallifun bil amali bihi. Sungguhnya apa-apa yang datang dari berbagai macam keutamaan ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga, diberikan kebaikan, diangkat derajatnya, ini dan sebagainya, tujuannya adalah untuk membebani diri orang tersebut mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Keutamaan hanya akan menjadi keutamaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan melalui Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kemudian keberkahan dari ilmu tersebut, ya Allah jadikan keberkahan. Allah jadikan bagi dia sedekah jariyah. Keutamaan tersebut akan kurang, akan hampa tatkala kita tidak membarengi ilmu tadi dengan amal, karena tujuannya bukan dari ilmu tadi. Ilmu bukan tujuan utama kita, akan tapi tujuan dari ilmu agama tersebut agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghadirkan kepada hati kita bahwasanya tujuan inti dari ibadah kita, tujuan inti dari kita mempelajari ilmu agama untuk bisa beribadah kepada Allah. Untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, sehingga akan semakin menambah keberkahan ilmu, akan semakin menambah keberkahan ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalif, yang ketiga. Dari berbagai atau dari landasan atau alasan beliau mengatakan bahwasannya syariat tujuan intinya adalah al-amal, bukan ilmu tadi. Ma thabata fi nususi syar'i min at-tahdidis syadid. Bahwasanya di sana ada nas yang datang dari Al-Qur'an, min at-tahdidis syadid, ancaman yang sangat keras. Wa taghlid wal wa'id. Ancaman liman lam ya'mal bi ilmihi. Bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga tujuan inti dari ilmu tersebut adalah amal. Dikarenakan tujuan inti dari ilmu tersebut adalah amal, di sana ada ayat-ayat yang mengancam, ayat-ayat yang memberikan peringatan bagi mereka yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Wa annal 'alima yus'alu an 'ilmihi madza 'amila bihi. Bahwasanya orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang ilmu agama yang dia pelajari. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi yakuna ilmuhu wabalan 'alaihi wa hasratan wa nadamah. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Naam. Dia yang pertama tadi bahwasanya antara alasan yang mengatakan atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya inti sari dari sebuah ilmu adalah al-amal. Yang pertama bahwasanya syariat datang tujuannya adalah ulu adalah untuk al-amalu bihi, innama ja'a asy-syari'atu bit-ta'abbud. Bahwasanya syariat datang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui risalah nubuwahnya tujuannya adalah untuk al-amal. Tujuannya adalah untuk mengamalkan atau beramal dengan ilmu-ilmu tadi. Dari sini menunjukkan bahwasanya ada ilmu laisa maksudan li dzatihi. Ilmu bukan sebagai tujuan inti utama, tapi tujuannya adalah al-amal. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hafidzahullah taala adalah wa ma jaa'a minal adillati dallati ala anna ruhal ilmi huwal amal. Bahwasanya dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwasanya ruh al ilmi huwal amal. Ruhnya ilmu adalah al-amal. Sebagaimana ruh dari salat adalah khusyuk, kemudian muraqabatullah al-ihsan, begitu juga ruh dari sebuah al-ilmi huwal al-amal. Jangan sampai kita ya terlalu fokus kepada wasilah tapi kita melupakan tujuan inti dari kita mempelajari ilmu agama tersebut adalah untuk mengamalkannya. Tentu kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut secara keseluruhan. Ilmu yang kita dapat dari ta'lim kemudian kita amalkan secara keseluruhan tidak bisa, mungkin saja tidak bisa. Tetapi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan proses seorang hamba dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat proses, melihat tahapan-tahapan yang dijalankan oleh hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, menunjukkan alasan bahwasanya inti ilmu adalah al-amal. Bahwasanya di sana ada dalil-dalil nas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita akan sebuah ancaman, akan sebuah peringatan tatkala kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apakah engkau memerintahkan manusia bil bir dengan kebaikan, mengajak manusia kebaikan, mengajarkan manusia kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tapi engkau melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memerintahkan manusia untuk ibadah, al-ilmu, akan tapi kita tidak mengamalkan atau melupakan diri kita sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengumpulkan seluruh manusia melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengumpulkan seluruh manusia dari zaman dahulu sampai zaman terakhir, orang-orang yang lahir atau orang-orang yang meninggal pada zaman akhir zaman. Pada hari itu akan terjadi kemacetan yang sangat besar. Belum pernah terjadi kemacetan sedemikian besar pada zaman kitab dan pada zaman dahulu. Ya, orang-orang tidak akan pernah bergeser dari tempat dia berdiri sampai ditanya tentang lima hal. Di antara salah satunya adalah wa an ilmihi fi ma amil, dan tentang ilmunya. Ia akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Apakah untuk mencari dunia ataukah untuk memperbaiki karakter dia sebagai seorang muslim dan diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Ya, kemudian dilanjutkan hadisnya adalah wa an rizqihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang rizkinya, dari mana ia dapatkan dan kemanakan rizki tersebut ia tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan akan tapi engkau tidak mengerjakan ilmu yang engkau dakwahkan? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, akan besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau mengajak manusia, engkau merintahkan manusia, akan tapi engkau tidak mengamalkan ilmu yang engkau dakwahkan. Ya, mungkin ini tiga alasan atau tiga landasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhullah Ta'ala tentang keutamaan atau tujuan inti dari ilmu tersebut adalah al-amal. Yang pertama, syariat datang tujuannya adalah untuk al-amal. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan ruh al-ilmi huwal amal, ruh ilmu adalah al-amal. Kemudian yang ketiga, akan ancaman dari Al-Quran, akan ancaman dari Nabi SAW tatkala seorang tersebut tidak menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk bisa beramal. Sehingga kita bisa mengetahui tujuan dari kita belajar, tujuan kita mendekat kepada majelis ilmu, tujuan kita yakni mempelajari ilmu, menuntut ilmu di pesantren dan sebagainya, tujuannya adalah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang barokah. Ilmu tersebut akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi wasilah kita untuk mempercepat jalan tol kita menuju surga, akan menjadi kunci keberkahan di negeri, masyarakat, rakyat tatkala ilmu tersebut dibarengi dengan amal. Ilmu apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ilmu adalah ilmu Al-Qur'an, sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Kita tidak bisa memperbaiki keamanan dalam sebuah negeri, kita tidak bisa memperbaiki keberkahan dalam sebuah negeri kecuali kita merapat ke dalam halaqah-halaqah para anbiya, halaqah-halaqah yang sering disemarakkan oleh para nabi, oleh para ulama, yaitu halaqah-halaqah majelis ilmu dan membarengi ilmu tersebut dengan sebuah amalan. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang kami ucapkan. Assalamu minallahi wal khata'u minni wa minasy syaithan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.